Saya ulangi. Jadi tadi kan mu'atilah, imam mu'atilah total atau mu'atilah sebagian. Mu'atilah total kalau menghadapi ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, bagaimana caranya? Maka mereka bawa kepada itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk. Semua yang disandarkan kepada Allah, maka tidak ditetapkan sebagai sifat, tapi itu makhluk dari makhluk Allah SWT. Disandarkan kepada Allah tasrifan untuk memuliakan. Sebagaimana idhofatul a'yan tadi. Jadi mereka memberlakukan idhofatul sifat semuanya dengan idhofatul a'yan. Tidak ada idhofatul sifat menurut Mu'tazilah atau Jahmiyah yang menolak total sifat bagi Allah Taala. Adapun Asy'ariyah yang menerapkan sebagian sifat, maka sifat-sifat yang tidak mereka tetapkan ditahrif dibawa kepada sifat-sifat yang mereka sudah tetapkan. Maka mereka akan senantiasa membawa kepada Ima Iroda, Ima Kudro, dan demikian. Dari sifat-sifat Allah yang lainnya, dari sifat-sifat ikhtiariyah, sifat-sifat yang terkait dengan kehendak. Kalau bisa, kalau tidak, ya dibawa kepada seperti Mu'tazilah, kepada makhluk. Dipahami bahwasanya itu adalah maksudnya makhluk, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita masuki ayat yang pertama yang beliau bawakan. Poin ke-12. Famima ja'a min ayati sifat qaulullahi azza wa jal wa yabqa wajhu rabbik. Dan diantara ayat-ayat tentang sifat yang datang adalah firman Allah SWT, wa yabqa wajhu rabbik, dan abadilah wajah Rabbmu. Wajhu rabbik ini sesuatu didofakan kepada Allah, ya atau bukan? Wajhu rabbik. Dan wajah bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Dia melekat pada zat. Dia ada pada sebuah zat. Tidak terpisah dengan zat yang ada padanya wajah. Maka jelas di sinilah idhofatul apa? Sifat. Maka wajah adalah sifat Allah SWT. Dan kalau kemudian dari cara pengambilan penetapan sifat ini termasuk mengambil dengan metode yang berapa? Yang keberapa? Yang ketiga, yaitu tasrif bi sifat, yang langsung disebutkan sifat wajah. Karena sifat yang ada sifat dzatiyah, maknawiyah, dan ada sifat dzatiyah khabariyah. Ini termasuk sifat dzatiyah khabariyah yang kalau dalam diri kita dikatakan sebagai anggota tubuh. Jadi memang sudah disebutkan berupa sifat. Kemudian ada yang tertinggal untuk perbekalan perjalanan, ada yang belum dibawa bekalnya. Cara membantah ahli bid'ah dalam tahrif mereka. Ada tiga minimal yang bisa kita pakai senjata untuk membantah ahli bid'ah dalam tahrifnya. Ini tiga mau kita pakai terus. Nanti senjata yang keempat, kelima, kalau kita ketemu musuhnya. Yang pertama, bahwa hal itu hanya tahrif menyelisih torek khusus salat. Jadi menyelisih torek khusus salat, menyelisih metode salat. Kalau kemudian orang tidak mau dibantah dengan tata caramu, jalan itu menyelisih jalan salat, ya berarti kita diskusi dulu tentang mengapa harus mengikuti salaf kan. Sampai kemudian kita sepakat dalam itu, baru bisa menjadi bantahan. Kalau belum, belum bisa menjadi bantahan ini. Ini bagi orang yang sudah mau beriman, bahwasanya agama itu yang benar ya yang dipahami oleh salaf. Kalau menyelisih salaf, salah. Dan kitab yang bagus yang ditulis tentang hal ini, apa yang sudah ditulis oleh Syaikh Salim Al-Hilali, 5 ikhtartu madzhaba salaf. Bisa untuk merosik di sana. Dan tadi dari dalil yang saya sampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sudah cukup juga. Mengapa harus ittiba salaf? Kisah Al-Adrami meyakinkan betapa apa kelirunya yang menyelisih salaf kan. Kemudian yang kedua, menyelisih dohirnya nas. Jadi menyelisih dohirnya dalil. Menyelisih dohirnya ayat-ayat dan hadis-hadis sifat tersebut. Dan ingat bahwasanya zahirnya kalam itu sudah saya sampaikan bisa apa? Berbeda sesuai dengan apa? Konteks pembicaraan. Dan orang tatkala berbicara mesti yang dia maksudlah zahirnya. Kalau dia tidak maksudnya zahirnya, maka dia harus apa? Harus membawa susulan. Saya pernah contohkan, kalau kemudian saya bilang sama kalian, kemarin saya masuk rumah sakit 2 hari. Apa yang kamu pahami? Ya? Kalau saya cuma bicara begitu, kemarin saya masuk rumah sakit 2 hari. Apa yang kamu pahami? Ya? Saya sakit dan diopname 2 hari. Iya toh? Ada yang menyelisih pemahaman ini? Ya? Maka kalau saya maksudnya bukan itu, saya harus nyusuli. Jadi ada sesuatu yang hilang di rumah sakit, saya cari nggak ketemu sampai 2 hari. Jadi saya masuk rumah sakit 2 hari itu karena nyari barang yang hilang. Harus disusuri begitu kalau itu maksudnya. Kalau saya cuma bilang saya kemarin masuk rumah sakit 2 hari, maka tidaklah dipahami kecuali apa? Saya sakit 2 hari di rumah sakit. Itu dohir sebuah kalam. Nah maka menyelisih dohir kalam salah. Jadi kalau kemudian ada orang memahaminya tidak bahwa saya sakit 2 hari di rumah sakit, salah dia pemahamannya. Dia berdusta atas nama saya. Kecuali dia punya dalil bahwasanya apa? Bahwasanya saya tidak sakit. Maka menyelisih dohir nas adalah salah. Dan tahrif adalah menyelisih dohir nas. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih terhadap tahrif tersebut. Tidak akan ada dalil yang sahih terhadap tahrifnya. Kalau dia mengaku punya dalil sahih, maka suruh menunjukkan dalil sahihnya. Itu tiga senjata yang akan terus kita pakai. Adapun dalam satu kasus bisa saja kemudian bantahnya 4, 5 atau bahkan lebih. Dalam kasus ini wayaqa wajhu rabbik. Ahlu tahrif atau ahlu ta'til, mereka mentahrif ayat ini dengan memaknakan bahwasanya wajah adalah salaf pahala. Ini karena memang tidak mungkin dibawa kepada apa? Makna sifat yang tujuh yang mereka tetapkan ini kalau bagi As'ariyah, maka ditahrif dengan makhluk sawab pahala, makhluk Allah SWT yang namanya pahala ganjaran, maka abadilah ganjaran Tuhanmu. Wajah ditahrif dengan sawab. Maka kita bantah dengan tiga hal tersebut tadi. Bantahnya adalah menyelisih tariqatus salaf, kemudian menyelisih dohirnya nas, karena dohirnya wajah ya wajah. Kemudian tidak ada dalil yang sahih. Dan bentuk tahrif yang lainnya wayaqa wajhu rabbik, maksudnya wayaqa rabbuh, jadi wajahnya tidak berguna, maksudnya adalah Allah itu sendiri dengan menafikan wajah yang kekal, yang abadi itu Rabbmu tanpa wajah. Apa bantahannya? Jadi mereka memaknakan wajah ini dengan apa? Dengan zat. Maka di samping kita bantah dengan apa? Dengan tiga tadi, menyelisih salaf, menyelisih dohirin nas, dan kemudian dohirin sahih. Maka bantahan tambahannya, kalau diartikan dengan zat, artinya Allah itu sendiri. Wayabqa rabbuka zatu rabbuk, zatnya Allah sendiri. Maka berarti bantahan keempat, kalau memang demikian benar, perkataanmu benar, wayaqa wajhu rabbik, mestinya ayat berikutnya bukan dzul jalali wal ikram, tapi dzil jalali wal ikram. Karena wajah katanya zat Allah itu sendiri, bukan sifat. Kalau wajah artinya adalah Allah itu sendiri, mestinya yang disifati itu Rob, bukan wajah. Sementara ayat berikutnya mensifati wajah, Dzul Jalali wal Ikram. Du marfu atau majrur, marfu mensifati kepada yang marfu. Yang marfu itu wajah atau Rob? Wajah. Sementara Rob apa? Majrur. Jadi kalau itu sifat kepada Rob, bukan kepada wajah, maka maksudnya majrur. Wayaqbatu rabbika zi, kalau sifat kepada Rob, karena wajah dinafikan, wajah tidak ada, adanya Rob, maka maksudnya ayat itu bunyinya wayaqbatu rabbika zi zil jalali. Jalal wal ikram sebagai sifat dari Rob, bukan sifat dari wajah. Namun ayat bunyinya Zul Jalali wal Ikram, menunjukkan bahwasanya wajah memiliki sifat Zul Jalali Ikram. Dan ini menunjukkan bahwasanya wajah adalah sifat milik Allah SWT. Maka dalam ujung surat tersebut, akhir surat ini, karena tatkala Allah menghendaki mensifati Rabb, tabarakasmu rabbika, apa kata Allah? Zil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram, bukan zul jalali wal ikram. Karena memang apa? Allah menghendaki di sini mensifati siapa? Rabb. Jadi Rabb Allah itu sendiri ya disifati dengan Jalal wal Ikram, demikian juga wajahnya disifati dengan Jalal wal Ikram. Jadi kalau Allah tidak punya wajah hakiki, mestinya dua-duanya ayat tersebut bunyinya Zil Jalali wal Ikram, bukan satunya Zul Jalali, satunya Zil Jalali. Maka demikianlah salah sepakat untuk menetapkan wajah Allah Ta'ala hakiki tanpa tahrif, tanpa takdil, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Wajah yang sesuai dengan keagungan si pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya bisa kita katakan juga, ya tadi menyelisih thariqatus salaf, menyelisih ijma' salaf. Jadi salaf sudah ijma' untuk menetapkan wajah hakiki bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas ini sifat pertama yang membawakan tentang wajah. Jadi Rabb kita punya wajah. Dan jangan mengingkarinya. Dan jangan jahil tentang hal ini. Dan malah petaka bagi orang yang tidak mengimani Allah punya wajah. Karena hilang darinya semangat untuk melihat wajahnya. Dari mana dia punya semangat untuk melihat wajahnya? Kalau tidak beriman Allah punya wajah. Padahal melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan yang tertinggi bagi kenikmatan seorang mukmin. Jauh melampaui kenikmatan surga. Kenikmatan apa yang ada di surga, dari makanan dan minuman dan tempat tinggal, itu tidak sebanding dengan kenikmatan melihat wajah Allah SWT. Maka karena itulah sering Rasulullah menyampaikan wayabtaghi bidzalika wajah Allah, dan dengan itu dia mencari wajah Allah. Jadi dia beramal karena mencari wajah Allah. Memang betul mencari wajah Allah. Cita-citanya supaya bisa melihat Allah. Bisa melihat wajah Allah. Itu kenikmatan yang tiada tara. Yang tidak ada yang membandingnya dari seluruh melihat makhluk Allah SWT. Surga itu tidak apa-apanya. Dibandingkan kenikmatan melihat wajah Allah SWT. Jadi penduduk surga setelah masuk surga, dan mereka sudah betul-betul merasakan nikmatnya yang luar biasa di sorga, maka kemudian Allah memanggil mereka, wahai ahli jannah, apakah kalian sudah dapatkan apa yang aku janjikan, yang dijanjikan kepada kalian? Mereka menjawab, sudah ya wahai Rabb, kami sudah mendapatkan. Apakah kalian mau tambahan, mau ziyadah, mau bonus, tambahan apa lagi? Kita sudah nikmat luar biasa, sudah luar biasa apa yang kita dapatkan ini. Maka kemudian Allah menyingkap tabirnya. Dan kemudian tampaklah wajah Allah bagi mereka. Maka mereka meninggalkan semua kenikmatan surga. Dan terpaku melihat Allah SWT. Dan tidak bergeming dari melihat Allah Taala. Tidak ada yang kemudian apa ingin untuk menikmati surga dan meninggalkan melihat wajah Allah. Tidak ada. Sampai kemudian Allah menutup dirinya lagi. Baru kemudian mereka bernikmat surga. Dan demikian rutin dalam satu riwayat. Itu sepekan sekali. Setiap Jumat. Kalau mengunjungi ahli surga dan kemudian berbincang-bincang dengan penduduk surga. Dan mereka pun berbincang-bincang dengan Allah SWT. kemudian sebelum kita lanjutkan ke berikutnya, ini sudah habis sesi ketiga. Ada yang tanya kan? Kenapa? Sifat tujuh, ada pertanyaan sifat tujuh yang ditaruh oleh As'ariyah yang kemudian dikembangkan dalam mazhab Maturidiyah atau Kulabiyah menjadi 12, kemudian menjadi 20, yang hakikatnya adalah pengembangan dari sifat yang tujuh. Itu adalah ilmu kalam, iroda, kudrah, hayat, sama al-basar. Jadi kalau secara urutan, urutan penetapan itu qudrah, iradah, kemudian ilmu, kemudian hayat, kemudian kalam, as-sama wal basar. Itu kalau secara urutan mereka menetapkannya. Untuk diketahui bahwasanya As'ariyah menetapkan sifat Allah itu bukan berdasarkan dalil sanami, tetapi berdasarkan akal. Maka As'ariyah tetap Mu'tazilah dan tetap Jahmiyah, bukan Ahlu Sunnah. Dan keimanan mereka kepada sifat yang tujuh tersebut pun berbeda dengan model keimanan Ahlu Sunnah tentang kalam, tentang iroda, tentang al-basar. Berbeda. Sama-sama menetapkan kalam, tapi berbeda. Pengertian atau penjelasan kalam indah As'ariyah dengan indah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi proses penemuannya, jadi Abul Hasan As'ari, akalnya yang cerdas, itu menemukan tujuh sifat Allah Ta'ala dengan metode sebagai berikut. Adanya alam semesta ini, ini menunjukkan adanya kudrah bagi sang penciptanya. Karena tanpa kudrah, sang pencipta tidak akan kemudian terwujud alam semesta ini. Kemudian, beragamnya makhluk ini, ada yang besar, yang kecil. Kemudian ini dikhususkan dengan model seperti ini, dikhususkan dengan model seperti itu. Ini berwarna ini, itu berwarna itu. Ini menunjukkan adanya iradah, adanya kehendak, adanya keinginan untuk mencipta yang besar, untuk mencipta yang kecil, untuk mencipta yang apa, yang dermawan, untuk mencipta yang bakhil. Ini mesti ada keinginan dia. Tanpa adanya keinginan untuk indan itu, tidak akan terwujud perbedaan. Kemudian adanya keinginan untuk membuat yang seperti ini, yang seperti itu, yang begini, yang begitu, ini menunjukkan adanya ilmu. Karena tanpa ilmu tidak mungkin dia kemudian menciptakan apa yang dia inginkan. Ketiga sifat ini, kudrah, iradah dan ilmu, tidaklah dimiliki kecuali sesuatu yang hidup. Kalau mati tidak akan mungkin memiliki tiga sifat ini. Sudah berapa? Empat. Hidup yang sempurna itu kalau memiliki alat asama wal basar dan al kalam. Itulah hidup yang sempurna. Tanpa memiliki asama al kalam wal basar, itu cacat kehidupannya. Maka itulah maksimal yang bisa dijangkau oleh As'ari tentang sifat Allah. Jadi bukan karena ayat-ayat atau hadis-hadis, tapi karena akal. Adapun sifat-sifat yang lainnya kalau diterapkan, maka tetap dikatakan As'ari itu sebagai tasbih, tapi tidak untuk ini. Maka ulama mengatakan bahwasanya As'ari adalah bancinya Mu'tazilah. Jadi banci yang jantan itu ya Mu'tazilah atau Jahmiyah, itulah jantan. Mukhonnas kalau As'ariyah. La haula'i wa la haula'i. Mu'tazilah tidak, Ahlus Sunnah juga belum. Maka banci ya. Sudah? Ada yang lain? Kita lanjutkan ya, sifat berikutnya. Wa qawlu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatani. Atau sebelumnya, sebelum kita ke sifat lihat. Jadi sifat wajah ini terbukti penetapannya berdasarkan Alkitab, yaitu ayat qawatu rabbika dzul jalalil ikram dan ayat yang lainnya. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Seperti man qala la ilaha illallah yabtal bidzalika wajh Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengharapkan dengan itu wajah Allah, dakhala al-jannah, masuk surga. Dalam hadis Ibn. Demikian juga hadis Bukhari Muslim, innaka lam tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah kamu menafkahkan sebuah nafkah yang kamu cari dengan penafkahan tersebut wajah Allah kecuali kamu mendapatkan pahala atas nafkah tersebut. Maka ibtigha, mencari wajah Allah, ini juga yang sering dikatakan dengan ikhlas. Hadis Bukhari Muslim. Jadi dengan Alkitab, dengan Sunnah, dan ijma' salaf. Kemudian sifat yang kedua, yaitu tentang yadan, dua tangan. Dua tangan. Allah memiliki dua tangan. Beliau bawakan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah, kedua-duanya terbentang. Jadi beliau bawakan ayat yang sangat telak, yang menunjukkan betul-betul Allah memiliki tangan. Beliau tidak bawakan ayat yang lainnya yang menyebutkan yad. Cukup satu saja yang, tapi yang paling menonjol, yang tidak bisa diselelengkan ke sana kemari. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah, kedua-duanya terbentang. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tangan bagi Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa taktil, dan tanpa tamsil. Dan sifat tangan ini terbukti dengan Al-Quran, hadis, dan juga ijma' salaf. Hadis amat sangat banyak. Di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim. Yaminullah mal'a la yughidwa nafaqatan saha'ul lail umna'ab. Tangan kanan Allah itu penuh. Tidak berkurang satu nafkah pun yang dia nafkahkan, yang dia infakkan sepanjang malam dan siang. Sampai dengan sabda Nabi berikutnya, biyadil ukhra al-qabdu yarfa'u wa yahfid. Dan dengan tangan yang satunya Allah menggenggam, dan dengan itu dia mengangkat dan menghinakan. Menunjukkan tangannya dua, tangan kanan dan tangan yang satunya. Berarti tangannya dua. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya tangan Allah dua adalah bermula dalam surat Shaf ayat 75. Lima khalaqtu biyadayya ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini perkataan Allah kepada Iblis. Mengapa engkau enggan untuk sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Lima khalaqtu biyadayya.